Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. 109 yang mana? Di matan wa tunsabu al mawazin itu. Dan mizan, timbangan-timbangan tunsab ditegakkan. Ya. Fadal dibaca sini. Harga. Ini dulu. Kata Syekh Shalih, "Uzan wa kadzalika mimma yajri yaumal qiyamah." Demikian pula ya, dengan hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat yang mesti kita imani, yaitu nasbul mawazin. Ditegakkannya timbangan-timbangan, yaitu mawazinul amal, timbangan-timbangan amal. Wa hiya mawazinu haqiqatun. Dan inilah timbangan hakiki, bukan majazi. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idinil haqq. Dan timbangan pada hari tersebut, pada hari kiamat adalah hak, kebenaran. Faman thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang muflih. Beruntung, waman khaffat mawazinuh, namun siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yadzlimun, karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami dari hal-hal yang mereka lakukan dahulu. Terus tudaul hasanatu fi kifatin wa sayyiatu fi kifatin. Baik, tudaul hasanatu fi kifatin. Segala kebaikan ketika ditimbang itu diletakkan di satu kifah, di satu daun. Wasayiatu, dan segala keburukan diletakkan pula fi kifatin, di daun timbangan yang lain. Terus ini diantara bentuk kesempurnaan yang paling sempurna, apa bentuk keadilan yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terus baik, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Faman rajahat hasanatuhu sa'ida wa faza. Baik, faman rajahat sa'ah hasanatuhu, siapa yang kebaikannya itu lebih kuat, lebih berat, maka sa'ida, dia pun bahagia, wa faza, dan dia pun beruntung atau sukses. Terus faman khaffat hasanatuhu wa thaqulat sayyi'atuhu khaba wa khasara. Wa khasira. Waman khaffat hasanatuhu, siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, sedangkan sakulat mau sayyatuhu, keburukannya yang lebih berat, khaba, maka celaka dia, wa khasira, dan dia merugi. Terus waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa umruhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ya Allah Ta'ala berfirman, waman khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, faulaika alladzina khasiru, timbangan keburukannya, ringan timbangan amal kebaikannya, ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Wa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang ringan, siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, fa huwa fi 'ayshatin radiyah, dia dalam kehidupan yang diridai. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kau itu apa hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ummu syai, kalau dikatakan ummuhu, ummu syai, ya, tempat kembali induk sesuatu, yaitu alladhi yusaru ilaihi, yaitu yang dia dikembalikan ke tempat tersebut. Fawasiruhu, maka tempat kembalinya yaitu ila jahannam, iyal waliyadu billah, kepada jahannam. Ada yang menyatakan ummuhu ummu dimaghihi. Dimagh itu maknanya apa? Dalaman otaknya apa? Selaput apa? Ada yang menyatakan fa ummuhu, maka selaput otaknya bimakna annahu yasqutu minan nar ala ra'sih, yasqutu bin nar, maka ya, dia akan terjatuh ke dalam neraka yang itu neraka itu mengenai kepala dia sehingga otaknya dia itu menyala-nyala. Nah, terus ada di baca berikutnya di sini Behar. Hissi. Hissi lahu kifatan. Lahu kifatan. Terus. Kamaja al-Hadi. Rasulullah ta'ala mengatakan di antara umur yang terjadi. Tapi makna makhluk bahwa anak mizan hakiki lahu kifatan. Tu nur hasanat di kifatin, masyiat di kifatin. Wa ayyum marajah tiadin. Baik, ada wazan timbangan ini adalah hakiki, nyata. Fi mizan hakiki hissi, mizan itu hakiki, real, hissi. Isi itu artinya real, dapat dijangkau dengan indrawi kita, dilihat, didengar bunyinya, dirasakan. Lahu kifatan, dia memiliki dua daun timbangan. Kama ja'a fil ahadis, sebagaimana keterangan ini terdapat dalam berbagai hadis-hadis. Lakinnallaha a'lamu bikaifiyatihi, namun Allah lah yang lebih mengetahui bagaimana bentuk daun timbangan dan juga timbangan tersebut. Li'annahu min umuril akhirah, karena ini perkara akhirat. Lakin ma'nahu ma'lumun, namun maknanya jelas diketahui. Timbangan ya timbangan. Wa huwa annahu mizanun haqiqiyun lahu kifatan. Lahu kifatan, dia adalah timbangan hakiki yang dia memiliki kifatan, dua daun. Tudau alhasanatu fi kifatin, yang segala kebaikan seorang hamba diletakkan di satu daun timbangan. Wasayyi'atu fi kifatin, dan segala keburukan diletakkan di daun timbangan yang lain. Ayyuhuma rajaha, ya, yang mana yang di antara keduanya yang lebih kuat? Fa inna sahibahu, maka orang si hamba tadi yang memiliki amalan tadi itu akan yu'amalu, diberlakukan bihasabihi, sesuai dengan berat atau ringan timbangan amal kebajikannya. Yang berat yang mana? Keburukan apa kebaikan? Ya, khairan au syarran, baik dalam keadaan apakah itu kebaikan atau keburukan. Wa hadza tsabitun fi kitabillah, ini ya berdasarkan ketetapan ini dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ijma' alaihi al-muslimun, dan yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Lanjut Behar. Kemudian kata Syekh, ya, amal Mu'tazilah, adapun kalangan Mu'tazilah, mereka menyatakan laisa hunaka mizanun hakiki, enggak ada mizan hakiki kata mereka. Innama huwa kinayatun, itu hanya kinaya, ungkapan secara halus. An iqamatil adl, ya, dari ditegakkannya keadilan. وهذا على منهجهم الخبيث، يعني berdasarkan manhaj mereka yang buruk. وهو التحكيم العقولي، yaitu menyerahkan akal untuk menjadi hakim ya, menjadi pemberi keputusan. وعدم النظر، dan tidak mau melihat ila nusus kepada Al-Qur'an dan hadis. Ini adalah mazhab yang batil dan sesat. Kemudian lihat di matan berikutnya. Di matan berikutnya, qala al-muallif Ibnu Qudamah al-Maqdisi wa tunsharu dawanin wa tunsharu dawawin. Dawawin, buku-buku amal, catatan amal itu tunsharu, akan dibagi-bagikan, sebar. Baik. Fadal baca sini, Ozi. قال الشارح حفظه الله تعالى التواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني آدم وهي الصحائف صحائف الأعمال لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا فهو مكتوب كتبته عليه الملائكة حفظة من خير أو شر قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيبقى الإنسان ini dulu الدواوين كتب adalah kitab-kitab. Kitab-kitab yang di situ ditulis di situ amal-amal hamba, catatan amal-amal hamba, yaitu suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Sahaiful ma'amal, lembaran-lembaran catatan amal. Li'anna ma'amilahu al-insanu, karena apa yang diamalkan oleh seseorang di dunia ini, itu tertulis, maktub, katabathu alaihil malaikah, dicatat oleh malaikat al-hafadah, yang menjaga, ya, dicatat, yang memiliki sifat rakib dan atid, apakah kebaikan atau keburukan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kulla insanin alzamnahu ta'iruhu bi'unukih wa nukhrijuhu lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini syahidnya. Ya. Baik. Dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat kitab catatan amal yang akan dia dapati tersebar. Iqra kitab, bacalah kitabmu sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, cukuplah ya, dirimu sendiri pada hari ini. Ya, hasib, hisabnya itu nanti untuk dirimu. Terus lanjut, ayo toh. Al-insanu kitabahu al-mamlu'a bi a'malihi wa yaqra'uhu. Ah, cukuplah apa? Bayu tal insan, maka seseorang akan diberikan kitabahu, kitabnya al-mamlu'ah, yang kitabnya tersebut sudah penuh bi amalihi, dengan segala amal dia. Wa yaqra'uhu, dan akhirnya dia akan membaca. Lanjut. Amal mukminu fa innahu yuqra kitabahu bi yaminihi. Nah, adapun seorang mukmin akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nah, ya Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan ya, fa yaqul, maka dia akan menyatakan ha umqra'u kitabiyah. Fa huwa yafrahu wa yawaddu anna an-nasa yattali'una 'ala kitabihi. Dia pun bergembira dan dia pun suka, ingin agar orang-orang melihat ke kitab dia, kitab catatan amal kebaikan dia. Annahu sarrun wa syai'u idza kana sarran fa innaka tawaddu an yattali'a 'alaihi an-nasu. Inni dhalantu anni mulaqin hisabiyah, yakni amanat wa amantu wa aiqonantu wa aiqontu anni mulakin hisabiyah ta'adattu lahu bil a'mali as-salihati fa huwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Nah. Mana tadi? Li'annahu sarrun itu ya. Sar karena dia bahagia ya. Wasyai idza kana sarran, nah sesuatu hal apabila itu membahagiakan maka dia suka agar orang-orang melihatnya. Ya, makanya disunahkan atau dianjurkan ya, memberitahukan mimpi baik dan menyembunyikan mimpi buruk. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku menyangka bahwa aku akan diberikan hisabku, yakni aku meyakini, aku mengimani, meyakini bahwa aku akan menjumpai hisabku. Fasta'adattu, maka aku pun menyiapkan dengan melakukan amal-amal saleh. Sampai mana tadi antum bacanya? Ya, terus bahwa fi isyati radiyah itu ya. Maka dia dalam kehidupan yang diridhoi di fi jannatin 'aliyah, di surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah. Ya. Buah-buahnya itu daniyah, dani dekat. Ulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Ya, hani'am bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Maka makanlah, minumlah hidangan ini. Dari apa yang sedap ini, dari apa yang dahulu kamu kerjakan di hari-hari yang khaliyah yang lalu. Kemudian fadal baca sini fitrah. Nah, ada pun orang kafir, dia akan diberikan kitab catatan amal dia dengan tangan kirinya. Wa min wara'i dhahri, dan juga dari arah belakang dia. Ini nanti ada hikmah yang akan disebutkan oleh Syekh. Ini sebagai ihanatan. Sebagai penghinaan buat dia. Dua kali, dari sebelah kiri dan dari sebelah belakang. Ya, sehingga dia dipermalukan pada kenyataan itu. Terus waliyallahi wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani ya tamanna annahu la yuqra kitabahu wa la uridu alayhi li annahu fadihatun. Nah, Allah berfirman wa amma man utiya kitabahu, dan siapa yang diberikan kitabnya, catatan amalnya, bisimali, dengan dari arah kirinya, dia akan menyatakan duhai seandainya tidak diberikan buku catatan amal ini. Ya tamanna, dia berangan-angan bahwa dia tidak diberikan catatan amal dia. Wala urida, dan juga tidak pula disodorkan alaih kepadanya, diannahu fadihatun, karena itu hanya fadihah, apa, mempermalukan diri, itu menyingkap keburukan, Terus walam adri ma hisabia ya laitaha kana fil qadiyah, yakni laitani lam ub'ats wa laita al-mauta kana wa nihayatu ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fa'ulluh summa jahima qalluh summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasbutuh hadha ba'da tatayuni as-sukubi bil yamini aw bi shimali. Nah, kemudian kata Allah Ta'ala walam adri ma hiya wala adri walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu hisabnya katanya ya. Ini Allah mengutip ungkapan dia, ya laitaha kanatil faqadiyah, ya, duhai seandainya hari ini qadiyah, ya. Yakni maksudnya ya, ya laitani lam uba'ats, seandainya aku tidak pernah diutus sebagai manusia. Ya walaital maut kana huwa an-nihayah an-nihayata, dan seandainya maut itu adalah penghabisan terakhir, enggak ada lagi kehidupan seperti ini. Ma'agna anni maliyah, ternyata hartaku tidak bisa mencukupkan diriku, menolong diriku. Halaka anni sultaniyah, maka kekuasaanku malah membinasakan diriku. Khudhuhu faghulluh, pegang dia dan belenggukanlah tangan ke lehernya. Summal jahim sallu, masukkan dia ke jahim. Summa fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasruku, kemudian di dalam setiap dalam rantai yang zar'uha yang panjangnya 70 hasta ya, fasruku, belit belitlah dia, ikat dia dengan rantai tersebut. Hada ba'da tatayyuri shuhuf bil yamin, ini setelah bertebarannya, berterbangannya shuhuf, lembaran-lembaran catatan amal dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Ya. Kemudian lihat di footnote di matan. Ya. Fadl baca panji, kemudian langsung nanti baca syarah, baca matan dulu. وتطاير صحاب كل أعمال إلى الأيمان والشمائل. طيب. Ah, ini dulu. Kemudian suhuf, catatan-catatan lembaran amal perbuatan itu tatayyara, dia berterbangan. Suhuf catatan amal berterbangan ke sebelah kiri kanan dan sebelah kiri. Baca syarahnya. Hada thabitun di kitabillahi di sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa hada min tamamil adli min Allahi subhanahu wa ta'ala annahu la yadhlimu ahadan au yuhammilu ahadan ma lam ya'mal. Naam. Ini berlaku, ini adalah berlaku atau ditetapkan berdasarkan ketetapan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah diantara kesempurnaan keadilan dari Allah, bahwa Allah tidak mendzalimi siapapun. Ya, dan Allah tidak membebani siapapun dengan apa yang tidak dia kerjakan. Ya, lanjut ayatnya di matan. Baik, maka barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka kelak dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Nah, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Nah, adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amal dia dari sebelah dari arah belakang, ya, maka kelak dia akan menyeru, suburo, celakalah aku, ewa selesai niro, dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Baca syarah langsung. Di ayat yukta kitabahu bishmali, wa di ayat yukta hu min warai zahri, wal jahu bainal ayataini annahu yukta kitabahu bishmali bishmalihi wa min warai zahrihi inadatan lahu wa liyadullahi fayaksinu hada wa hada lahu. Nah, di ayat yang ini, fi ayatin, dalam sebuah ayat, yu'ta kitabahu bishimali. Ya. Amalan dia akan di, catatan amalan dia akan diberikan kepadanya dari tangan kirinya, lewat sebelah kiri. Dalam ayat yang lain, dari arah belakang, orang-orang kafir. Bagaimana ini? Ya, ada dua ayat mengenai orang kafir diberikan catatan amal dari belakang dan sebelah kiri. Wal jam'u bainal ayatain, maka menggabungkan, mengkerompokkan antara dua tersebut, bahwa dia yu'ta kitabahu, dia akan diberikan catatan amal dia dari arah kirinya dan juga dari arah belakangnya sebagai ihanatan lahu, ya, sebagai perendahan, kehinaan untuk dia. Waliyadzubillah. Wa yasulu hada wa hada lahu, maka keduanya itu terjadi pada dia, ya, terjadi pada dia itu yang dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan. Ya. Terus ma'iz yaqtamuna yadahu al-yusra yaquluna hatta la yabqa lahu shimalun yawm al-qiyamah. Masyaallah. Ikai yuqta kitabahu bil-yumna idza lam tujad al-yusra. Masyaallah. ولا يؤمنون أن الله يعين يده التي قطعوها كما كانت هذا من طرائب أخبار الفرق الضالة. ومن طرائف طرائف جمع dari طريف ما berarti طريف kejadian yang aneh. Nah, maka di antara kejadian yang aneh yang mayutkar yang pernah disebutkan bahwa sebagian firaq, kelompok-kelompok yang sesat, idza matal mayyitu, apabila seorang mayit dari kalangan mereka mati, yaqta'una yadahu al-yusra, maka mereka memotong tangannya yang sebelah kiri. Tangan si mayit dipotong. Ya. Padahal menyakiti mayit itu seperti menyakiti jasad dia ketika hidup. Enggak boleh. Ya, yaqulun, mereka menyatakan hatta la yabqa lahu shimalun yaumil qiyamah, supaya enggak ada lagi tersisa tangan kiri pada hari kiamat untuk orang ini. Ya. Likai yu'ta kitabahu bil yumna, supaya nanti catatan amal dia itu diberikan dari arah kanan. Ya, dari arah kanan. Idza lam tujad al yusra. Karena kenapa? Karena tangan kiri udah enggak ada. Wala yu'minu anna wala yu'minun, mereka ini enggak beriman bahwa Allah yu'idu yadahu allati qata'uha, Allah bisa mengembalikan tangannya yang sebelah kiri yang telah dia potong kama kanat, sebagaimana sebelumnya. Hadza min tara'ifi, hadza min tara'ifa atau min tara'ifi akhbarid dalat al-firaqi ad-dalat. Ini adalah diantara kejadian-kejadian aneh, ya, kejadian kabar-kabar yang sesat, ya. Dari kelompok-kelompok yang sesat, berita-berita dari kelompok-kelompok yang sesat. Nah, terus fadal dibaca. Ya, berikutnya. Kemudian siapa? Zaki, baca Zaki. Baik, matanya sudah tadi. Nah, itu pernah menyatakan wal mizan lahu kifatan. Mizan memiliki dua timbangan, tuzanu bihi al amal. Yang amal-amal akan ditimbang dengan timbangan tersebut. Ya, Allah berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muftihun." Nah, ini dulu. Kata Syekh, "Hadza raddun alal Mu'tazilah." Ini adalah sanggahan terhadap Mu'tazilah, bi annahu mizanun haqiqi lahu kifatan wa haqiqatan wa lahu lisan. Ya, bahwa mizan ini adalah mizan hakiki, dia memiliki dua daun timbangan yang hakiki dan dia juga memiliki lisan. Ya, lidah. Lidah timbangan. Terus hal tadhkuruna ahdikum yawmal qiyamah yawmal qiyamah qala amma fi thalathati mawadi'ah fala ahadun yasuru ahadan inda wazil a'mal hatta ya'lam hal tarjahu hasanatuhu aw sayyi'atuhu hatta yu'lim wal mizan thani inda tatayyuri suhufi wal mawdi' thani inda tatayyuri suhufi hatta ya'lam ta'lamu Ya, kemudian di matan Syekh membawakan ayat "Faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka lah orang beruntung. "Waman khaffat mawazinu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum." Maka mereka itulah orang-orang yang ya, memberatkan, merugikan diri mereka sendiri fi jahannam khalidun. Mereka di jahannam kekal. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathati mawadi'a." Itu mengingat, dapat mengingat keluarga ketika di dunia itu hanya di tiga tempat di akhirat. Ya, fala ahada yadhkuru ahadan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengingat orang lain ketika tiga situasi tersebut. Ya, inda waznil amal, ketika amal sedang ditimbang, hatta ya'lama hal tarjah, ya, hingga amal ditimbang apakah amal itu hal tarjah hasanatuhu au sayiatuhu, apakah amal-amal kebajikan dia yang lebih ringan, lebih berat, ya, atau keburukan dia yang lebih berat. Ada maudi'un, ini satu tempat. Yang kedua, kapan lagi dia enggak ingat keluarganya? Yaitu inda tatayyuril shuhuf, ketika ditebar, disebarkan catatan amal, hatta ya'lama, hingga dia mengetahui hal yu'ta sahibatahu bi yamini au bi shimalihi, ya, apakah dia enggak, hingga dia mengetahui apakah dia akan diberikan lembaran catatan amal dia dengan tangan kanan atau dari kanan atau dari kiri. Yang ketiga, ala sirat, dia akan tidak sanggup memikirkan siapapun ketika sudah berada di atas sirat. Inda mururi ala sirat, ya, ketika melewati sirat, hatta ya'lam, hingga diketahui hal yanju au la yanju, apakah diselamat atau tidak selamat. Nah, tadal berikutnya dibaca sini, ya, siapa? Si Ihsan. Dibaca matannya. Taib wali nabiina Muhammadun wali nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil kiamat. Nabi kita Nabi Muhammad memiliki haud, telaga di surga pada hari kiamat kelak. Bahkan bukan beliau saja, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudan." Ya, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Cuman telaga beliau ialah yang paling banyak didatangi oleh umat-umat beliau. Terus lanjut baca syarahnya. Di antara yang wajib kita imani adalah haud, telaga, ya, yang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Majma' wal haud majma'ul ma'i. Haud itu adalah majma'. Majma' itu tempat berkumpul, ya. Artinya dia jadi telaga. Tempat berkumpul air itu jadi telaga. Lanjut. Nah, maka diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW telaga yang penuh dengan air yang azbi, yang segar, air tawar yang segar. Terus yaskubu minhu, ya, mizaban yaskubu, enggak apa-apa, yaskubu menuangkan, ya, yaskub itu artinya apa? Menuangkan, kan, ya. Memancarkan, ya, bisa memancarkan. memancarkan di situ, dari situ ya dua mizab, atau yuskabu dipancarkan dua mizaban, dua pancuran yang warnanya lebih putih daripada susu, ta'muhu rasanya lebih manis daripada madu, yang bejalaknya lebih banyak ya jumlahnya dibandingkan dengan jumlah bintang-bintang di langit. Ya. Terus lanjut. Man yasrab. Itu kan sim apa? Fi'ilnya fi'il syart. Man yasrab minhu syurbatan fa innahu la yatma'u ba'daha. La yatma'u. La yatma'u. Karena jawabnya itu bukan fi'il kan, jawabnya jumlah ismiyah. Ya, yang diikat oleh fa' rabithah fi jawab syart. Terus kemudian siapa yang minum dari telaga tersebut, ya siapa yang minum dari telaga tersebut, mana tadi, man yashrab minhu syurbatan dengan seteguk minuman aja, fa innahu la yatma'u ba'daha abad, dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Terus lanjut. Ya atosun, atisha ya atosu. Baik, karena manusia mereka kehausan di mahsyar. Terus dan mereka membutuhkan air. Bataridu. Baik, maka telaga tersebut akan didatangi oleh umat Muhammad SAW, ya, ke haud beliau dan mereka akan meminumnya umat. Terus, nah, mereka lah orang-orang beriman yang benar. Terus, yudadun. Adapun orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang telah mengganti, merubah-rubah agama ini, maka mereka apabila mereka mendatangi, idza waradu an haudi ala haudi, mendatangi ya telaga Nabi, yudadun, mereka diusir. Ya, mereka diusir anhu dari telaga tersebut. Yumnaun, mereka dicegah dari mendatanginya. Maka Allah, maka Nabi sallallahu menyatakan, ya, ketika orang-orang tersebut diusir, ya Rabbi, ashabi, ya Rabbku, sahabat-sahabatku, kenapa diusir sahabat-sahabatku? Ya. Fayuqal, maka dijawab, innaka la tadri ma'ada ahdatsu ba'dak, karena engkau tidak tahu apa yang mereka buat ada-adakan setelah meninggal kau. Innahum lam yazal ya ba'da ya ba'daka murtaddin. Dan mereka setelah engkau wafat, mereka senantiasa murtad. Ya. Terus. Wasfuhu. Ini adalah haud nu'minu bihi wa nusbituh. Ini yang kita imani, yang kita benarkan, kita tetapkan sebagaimana keterangan datang. Sifat-sifat timbangan ini atau sifat-sifat tentang keadaan ini semua, ya itu di dalam berbagai hadis, di dalam berbagai hadis. Terus fadal dibaca berikutnya, ya siapa si antum, siapa namanya, hah? Fajar, lupa saya. Fajar, tafadhal Fajar. Dibaca matanya dulu. Ma'uhu asyaddu bayadan minal abad. Wa ahla. Ya. Wah, airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis pada madu. Terus. Wa Sungai Al-Kausar mengalirkan ke apa namanya, ke telaga Hud tersebut. Jadi muara airnya itu bermuara ke Sungai Al-Kausar. Terus nah, Al-Kausar itu adalah sungai di antara sungai-sungai surga. Ya, nanti mengalir dari air Sungai Al-Kausar kumpulan air yang itu yang disebut Hud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Inna a'tainaka al-Kausar." Wal mashhuru anna murada bil kausari nahrun min anharil jannati yasubbu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila al-kausaru al-khairu al-kasiru. Nah. Terus wa yadkhulu bihi an-nahru. An-nahru bi annahu min al-khairi wa huwa tafsiru amin. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kausar," kami memberikan kepada engkau al-kausar. Maka masyhur yang dimaksud dengan kausar adalah sungai, di antara sungai-sungai surga, yasuru fihi haudihi. Dia akan mengalirkan air ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan ya, itu adalah al-kausar. Telaga Nabi itu adalah kausar. Kemudian ada yang menyatakan al-khair al-katsir, ya. Yadkhulu fihi wa qila al-kausar al-khair al-katsir. Ada yang menyatakan al-kausar itulah kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan yang sangat banyak. Wa yadkhulu fihi an-nahru. Nah, kalau kebaikan yang sangat banyak juga masuk di dalamnya berarti sungai, li'annahu minal khair. Karena sungai ini adalah termasuk di antara kebaikan. Maka ini adalah tafsir, bentuk tafsir yang umum. Nah, terus di matan dan dibaca syarah. Abdal dibaca sini. Siapa? Si Faris. Taib abarikuhu, bejana-bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Langsung baca syarahnya. Baik, abarik maknanya adalah aniyah, bejana-bejananya. Ya, yang diminum dari situ, air telaga haud tersebut. Terus baca lagi matan. Ma'uhu. Nah, itu dong baca matannya dulu. Matannya mana? Ah ya, terkata. Siapa yang minum dengan satu teguk aja dari telaga Nabi tersebut, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Terus apabila dia minum, maka zahaba anhu tala, apa namanya, adzama'u, kehausan akan hilang dari diri dia, ya, dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Terus baca wasirat. Wayazillu. Wayazillu anhu al-mujjal. Sirat, dia adalah hak. Yajuzu fihi, yajuzu al-abrar. Orang-orang yang baik, baik akan melewatinya. Wayazillu anhum al-fujjar. Sedangkan orang-orang fujjar, orang-orang durjana dari kalangan kafirin, dia akan apa namanya, tergerincir di situ, terpleset di situ. Terus lanjut. Adalika min a'mali yaumil qiyamati wa aqwalika tasratu wa nuru 'alayhi. Baik, demikian pula di antara amal-amal pada hari kiamat. Maksudnya amal-amal kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya, wa ahwaliha, dan di antara kejadian yang paling yang mengerikannya yaitu sirat dan murur 'alayhi, dan melewati sirat. Terus baik, ini kontorah dan jisir secara bahasa Indonesia maknanya sama. Kalau dalam bahasa Arab beda. Ya. Sirat adalah kontorah jembatan, dan jisir jembatan juga. Ya. Al-madrub yang diletakkan alamat di jahannam, di atas punggung neraka jahannam. Ya. Ya'buru alaihi an-nasu kulluhum. maka semua manusia akan menyeberanginya. Wala yahmiluhum wala yahmiluhum alaihi ila alaman, dan tidak ada yang membawa mereka kepada keselamatan kecuali amal-amal. Ya, terus nah, di antara mereka ada yang melewati sirat tersebut cepat kilat, ya, yang khatif, cepat kilat yang cepat. Terus hasba. Nah, di antara mereka ada yang berjalan seperti angin dengan cepatnya, sesuai tentunya dengan kekuatan amalnya dia. Terus jangan jawadi, jawad. Ya, di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat seperti al-faris, ya, orang yang berkendara dengan kuda, kudanya jawad, kudanya yang apa namanya tangkas. Terus nah, di antara mereka ada yang melewati neraka tersebut seperti rikab, seperti berkendara dengan ibil. Di antara mereka ada yang berlari, ya, dengan kedua kakinya. Terus nah, di antara mereka ada yang berjalan. Terus nah, di antara mereka ada yang yashab, ya, apa namanya, merangkak, ngesot, ya. Terus do'ufat. Nah, maka setiap kali amal itu apa namanya, amal buruk itu melemah, maka murur, ya, maka bagaimana dia melewati sirat itu pun akan melemah. Kalau dia amalan dia lemah, maka dia melewati sirat pun akan lemah. Terus nah, di antara mereka ada yang yukhtab, disambar, ya. Terus nah, dia akan dilempar ke jahanam. Maka akan dilempar dia ke jahanam, yaitu di mana amal-amal dia tidak mampu, ya, menyelamatkan dia, ya, ala hamdihi, untuk menyelamatkan dia dari sirat tersebut. Fayaqa'u fi jahanam, dia pun terjatuh ke jahanam waliyadu billah. Cukup sampai sini dulu, ya. Terlagi juhur. Subhanallahi walhamdulillah.